Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Terakhir kemarin tentang zakat kambing. Kemudian masuk matan berikutnya, yakni tidak boleh mengumpulkan sesuatu yang terpisah dan memisah sesuatu yang terkumpul supaya tidak terkena zakat gitu. Sekarang sarahnya, yang pertama al-jam'u wat-tafriq, mengumpulkan dan memisah. Mengumpulkan dan memisah gitu. Aku katakan, kata Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, amma adamu jawazil jam'i, adapun tidak bolehnya mengumpulkan, baina muftarikin, antara yang terpisah, wal farqi baina mujtami'in, dan memisah sesuatu yang terkumpul. Khasyatas sodakoti, karena khawatir terkena sodakoh, terkena zakat. Fali nahyihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam andalika, yang demikian itu. Di dalam hadis yang panjang dalam Bulughul Maram ya, ada, kalau mencari kelengkapan hadisnya dalam kitab Bulughul Maram bab zakat. Kama fi kitabi Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dalam suratnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, al-mahki an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dihikayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taqaddamat al-isharatu ilaihi, dan sungguh telah berlalu isyarat kepadanya. Ini penyebutan hadis tersebut. Wa kadzalika fi hadis Ibnu Umar, demikian juga yakni pada hadis Ibnu Umar, hakian li kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang menghikayatkan terhadap kitab, yakni surat ketetapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fidalika, dalam masalah zakat. Kama sabakot al-isaratu alaih, sebagaimana telah berlalu pengisaratannya. Itu tadi kelengkapannya memang panjang sekali dalam Bulughul Maram. Itu bisa dilihat dalam zakat gitu. Yang kesimpulannya sudah kita bahas dalam kitab ini. Wa kadzalika waqa'at tasrihu bin nahyi, dan demikian pula terjadi penegasan pelarangan andalika dari itu. Dan nanti akan disebutkan contohnya. Fi ghairil haditsaini, tidak hanya dalam dua hadis al-madkuraini yang disebutkan. Fa inna fihi annahyu kadzalika, maka sungguhnya padanya ada larangan yang demikian itu, mengumpulkan sesuatu yang terpisah dan memisah sesuatu yang terkumpul gitu. Sekarang poin kedua, maknanya, makna at-tafriq, makna memisah. Makna memisah gitu. Wa makna tafriqi bainal mujtama'i atau mujtami'in, dan makna memisah antara yang terkumpul, ayyakuna li salasati anfarin, keberadaan hewan itu milik tiga orang gitu. Tiga orang punya kambing. Likulli wahidin arbauna satan, setiap satu orang punya 40 kambing. Satu orang punya 40 kambing. Ini bertetangga. Tiga orang berarti kalau dikumpulkan jadi 120. Ya, satu punya 40, satu punya 40, satu punya 40. Gitu. Fa'ida lam yajma'u, apabila mereka tidak lam yujmi'u, tidak mengumpulkannya, lam yujmi'uha, ya, tidak menggabungkannya, maka na'ala kulli wahidin satun, kewajibannya atas tiap-tiap satu orang seekor kambing gitu. Seekor kambing. Karena si A punya 40, kena zakat 1. Si B punya kambing 40, kena zakat 1. Si C punya kambing 40, kena zakat 1. Gitu. Tapi kalau dikumpulkan pas petugas zakat datang, sudah, ayo kita gabungkan kambing-kambing kita jadi satu, jadi satu kandang gitu. Nanti pas petugas datang, berarti petugas datang melihat kambingnya ada 120. Padahal yang satu, yang 40 punya si A, 40 punya si B, 40 punya si E, C. Digabung jadi satu kandang, sehingga menjadi 120. Zakatnya berapa? Satu. Ya, 120 zakatnya cuma satu gitu. Karena 40 sampai 120 zakatnya seekor kambing gitu. Jadi 41 sampai 120 namanya aukos, lebihan gitu. Lebihan. Enggak ada zakatnya, lebihan enggak ada zakatnya. Walaupun lebihannya berlipat-lipat dari 40 gitu. Berlipat 3 gitu. Tetap enggak ada zakatnya, seperti itu. Kemudian poin ketiga. Suratul jam'i, bentuk pengumpulan. Ya, bentuk pengumpulan. Suratul jam'i bainal muftariki, bentuk pengumpulan antara yang berpisah. Ayyakuna li rajulaini mi'ata satin wa satun. Mi'ata satin wa satun. Yakni keberadaan dua orang punya 200 kambing dan satu kambing. Berarti 201 kambing. Bahasanya mi'ata satin, 200 kambing, wa satun, dan satu kambing. Itu maksudnya 201. Jadi bahasa Arab itu lebihan pakai dan. 200 dan 1 gitu. 20 dan 5 itu 25 gitu. Nek kurang illa gitu. Illa kurang, kalau wa itu lebih gitu. Jam juga gitu. Jam kalau wa pakai wa itu lebih. Kalau pakai illa itu kurang. Jam 10 kurang berarti pakai illa. Angka juga gitu. Berarti 100 kambing dan 1 kambing. Maknanya 101 kambing gitu. Fayakunu alaihima fiha salasu siyatin. Maka keberadaan kewajiban atas keduanya adalah 3 ekor kambing. Ya, 201 itu zakatnya 3 ekor kambing. Kalau 200 berapa? Kalau punya 200 zakatnya berapa? Sudah lupa belum? 200 zakatnya berapa? 2. Kalau 201 3 gitu. Karena 3 itu dari 201 sampai 300 gitu. Nah, ini punya 201 milik 2 orang. Jadi 2 orang punya 201 kambing dalam satu kandang. Jadi ini memang kongsi, berserikat gitu. Jadi modalnya iuran gitu. Dulu mungkin modalnya cuma satu. Yang A punya satu, B punya satu. A punya betina, B punya jantan. Ya sudah, ayo kita gabung jadi satu. Dalam satu kandang perawatannya gantian. Ketika kamu kerja, saya yang ngerawat kambingnya. Ketika saya yang kerja, kamu ngerawat kambingnya. Berkembang biak, beranak pinak, jadi 201 ekor kambing. Berarti di antara 201 ekor kambing itu milik berdua. Ya, 201 kambing itu milik berdua gitu. Seharusnya kena zakat 3. Gitu. Fa yufarrikunaha. Akhirnya mereka berdua memisahkan. Gitu, dipisah. Hatta la yakuna ala kulli wahidin minha illa satun wahidun. Maka tidaklah atas tiap dari salah satu keduanya kecuali hanya satu ekor kambing saja zakatnya. Misalnya kambing tersebut sudah, ini petugas zakat mau datang, kambing kita pisah aja. Kambing kita pisah. Saya yang 200, saya yang 120 gitu. Kamu yang 81 gitu. Kamu di kamu bawa pulang ke rumahmu 81. Saya biar megang yang 120 gitu. Akhirnya yang 120 terkena 1, yang 81 juga terkena 1. Jadi hanya masing-masingnya terkena kewajiban 1 ekor kambing. Jadi akhirnya terkena 2. Padahal kalau dikumpul dalam satu kandang, 201 itu kenanya 3. Jadi untung 1 kambing gitu. Untung 1 kambing. Ini bentuk pengumpulan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Kemudian wa hada ala i'tibaril masrahi. Ini atas anggapan yakni masrah, yakni tempat gembala. Jadi tempat gembalanya dipisah gitu. Jadi bisa jadi kambing itu enggak dibawa pulang, jadi di tempat penggembalaan, sehingga petugas zakat datang ke tempat penggembalaan. Jadi yang dipisah tempat penggembalaannya, sudah kamu gembalakan di sana separuh, saya separuh, sehingga nanti kena zakatnya biar enggak banyak-banyak gitu. Dipisah. Wal murahu gitu. Iktibari masrahi wal murahi. Yakni atau kandang. Jadi sudah kandangnya dipisah. Kalau tadi tempat penggembalaannya yang dipisah, ini kandangnya yang dipisah. Sehingga petugas zakat datang sudah terpisah kambingnya, pisah kandang. Sehingga hanya terkena sedikit. Seharusnya kena 3, hanya kena 2. Nanti kalau petugas zakat sudah pergi, digabung lagi. Digabung lagi gitu. Wal khultati, dan juga khultah, yakni perserikatan. Ternak kambing bersama gitu, perserikatan. Kemudian wa in ihtalafa al-malikuna kama dalat ala dalika al-adillah. Dan jika berbeda pemilik-pemilik kambing tersebut sebagaimana yang ditunjukkan oleh atau loncat ya. Enggak. Walaupun berbeda pemilik sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Jadi beda pemilik digabung jadi satu, biar zakatnya sedikit. Atau pemiliknya sama ya, pemiliknya 2 orang, karena petugas zakat mau datang dipisah, seperti itu. Biar terkena zakatnya cuma sedikit gitu. Itu bentuk penggabungan yang dilarang dan pemisahan yang dilarang gitu. Berikutnya. Wa amma kaunu la sai'a fi madunal faridot faridoti fala khilafa fi dalika. Adapun keberadaan la sai'a, tidak ada sesuatu pun, maksudnya tidak ada kewajiban zakat. Fima dunal faridoti, pada apa-apa yang di bawah faridoh, di bawah nisab. Nisab kambing 40. Punya 39 yang enggak ada zakatnya. Ya. Karena nisab terkecilnya 40 ekor kambing gitu. Dan ini fala khilafa fidzalika, tidak ada khilaf, tidak ada silang pendapat dalam masalah ini. Ulama sepakat. Kalau kurang dari 40 enggak ada zakatnya. Sekarang poin yang keempat, auqas ya. Auqas. Lebihan dari nisab. Lebihan dari nisab gitu. Nisab terkecil 40. Itu zakatnya 1. Sampai berapa? Sampai 120. Masih 1. Jadi 40, 80, 90, 100, sama zakatnya 1 sampai 120. Baru nek 121 zakatnya 2. 121 baru zakatnya 2. Lah antara 41 sampai 120 ini namanya auqas, lebihan. Lebihan enggak ada zakatnya gitu. Jadi enggak, kalau 40 berarti 40 zakatnya 1, berarti 80 zakatnya 2. Gitu enggak. Jadi 40 sampai 120 zakatnya cuma 1 gitu. Itu namanya auqas. Kata beliau rahimahullahu taala, wa amma la sai'a fil awqasi, adapun enggak ada sesuatu pun, enggak ada kewajiban zakat. Fil awqasi, dalam awqas. Ya, dalam awqas. Beda kalau nanti dalam masalah uang, perkembangan uang ada zakatnya. Ikut terkenai zakat, tapi lebihan kambing enggak ada zakatnya. Misal bulan ini November ya, November nabung 20 juta, 20 juta. Kalau dihitung perak sudah kena zakat, sudah melebihi nisab perak, karena perak hanya sekitar 12,5 juta, gitu, 12 jutaan. Bayar zakatnya nanti bulan November yang akan datang, karena zakat itu kalau sudah setahun. Jadi harta yang dizakati itu harta yang nganggur setahun. Harta yang dipakai, dapat dibelanjakan, habis, cari lagi, dapat dibelanjakan, habis, itu enggak ada zakatnya. Enggak ada zakatnya. Jadi itu harta duit turah lah gitu. Yang ada zakatnya itu duit turah, rakanggu gitu. Duit rakanggu gitu. Disimpan gitu. Berarti bulan November yang akan datang, berarti 2024, itu terkena zakat. Zakatnya 2,5%, berarti 1 jutanya 25.000. Berarti 25.000 kali 20. 25.000 kali 10, 250 kali 2, 500 gitu. 500.000 zakatnya. Nah, dengan berjalannya waktu dari November sekarang sampai November yang akan datang, jadi masukkan pertama 20 juta. Berjalan waktu bulan Desember ditambahi 3 juta. Bulan di Januari ditambahi 1 juta. Bulan Juni atau Juli ditambahi 5 juta gitu. Nabung pertama 20, waktu November berikutnya keterkena zakat, uangnya sudah berubah jadi 30. Berarti berkembang dari November ke November 10 juta. Lah uang yang 10 juta ini kan belum sampai haul, belum genep sebulan. Uang ini yang 3 juta bulan Desember, yang 5 juta bulan Juni. Berarti otomatis perkembangan uang ini belum genep setahun. Maka uang perkembangan pertambahan ini ikut induknya. Selama induknya itu sudah mencapai nisab dan mencapai setahun, maka uang di perjalanan ini kena zakat. Berbeda dengan kambing. Nek kambing lebihannya ini enggak kena gitu. Nek duit lebihannya walaupun enggak belum genep setahun kena. Nah, nanti setelah ini pembahasan zakat emas dan perak atau uang gitu. Seperti itu. Sehingga bulan November yang akan datang, waktu itu uang sudah menjadi 30 juta, berarti zakatnya 750 ribu rupiah. Gitu. Jadi yang 10 juta bertambah di tengah jalan ini tadi terkena zakat juga. Gitu. Adapun kambing lebihannya, walaupun lebihannya banyak, 40 ke 120 itu banyak. Yakni 60 dan 20, 80 sudah. 80, enggak ada zakatnya. Gitu. Lah ini awqas ini wa hiya ma bainal faridataini. Dan dia awqas ini apa-apa yang diantara dua kewajiban. Diantara dua kewajiban. Kewajiban pertama 40, zakatnya 1. Kewajiban kedua 121, zakatnya 2. Berarti diantara kewajiban 1 dan 2, 40 dan 121. Ini namanya aukos gitu. Fala khilafa fidalika aidan, tidak ada silang pendapat juga kalau enggak ada zakatnya. Illa fi riwayatin an Abi Hanifah, kecuali dari riwayat Abu Hanifah, beliau berpendapat ada zakatnya. Ya. Tapi yang sahih enggak ada zakatnya gitu. Wa fi hadis Mu'ad, dan di dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, inda Ahmad wa ghairihi, riwayat Imam Ahmad dan selainnya rahimahullah, annal awqasa la faridota fiha, bahwasanya awqas, lebihan, itu tidak ada padanya kewajiban. Tidak ada kewajiban padanya. Ini enggak ada zakatnya. Enggak ada zakatnya. Seperti itu. Selesai. Poin yang keempat. Itu pembahasan. Ini aukos. Lebihan. Yang kelima. Taraju'ul khalitaini bis tasbis sawiyati. Taraju' kembali. Orang yang berserikat bisawiyati dengan jumlah yang sama. Maksudnya ketika dua orang berserikat terkena zakat kambing satu, ya sudah separuh-separuh. Ya separuh-separuh gitu. Kalau kambingnya 2 juta, ya sudah separuh, 1 juta, yang 1 juta, gitu. Seperti itu. Jadi dari sini perserikatan kambing dianggap milik satu orang terkena zakat, gitu. Jadi dua orang awalnya punya satu betina, satu jantan. Kemudian dirawat berdua. Akhirnya berkembang biak, beranak pinak, jadi 40. Sehingga 40 ini milik berdua. Maka harta milik berdua terkena zakat. Dianggap milik satu orang. Gitu, dianggap milik satu orang. Sehingga zakatnya satu ekor kambing. Maka ya menanggung kerugian satu setengah ekor, yakni kimahnya, harganya gitu. Nilai harganya gitu. 500 ribu gitu. Ya sudah, kambing satu diserahkan, tinggal 39 itu milik berdua gitu. Berarti setiap satu orang punya 19 ekor setengah gitu. 19 ekor setengah gitu. Jadi yang satu nanti kalau dijual dibagi gitu hartanya, seperti itu. Nilai harganya. Itu maksudnya. Kata Imam Muhammad Ibn Ali As-Saukani rahimahullah, wa amma taraju'ul khalitaini bisawiyati, adapun taraju', yakni kembali, khalitaini, dua orang yang berserikat bisawiyati dengan sama gitu, maksudnya zakatnya dibagi rata. Falima waqa'a fi kitabaini, sebagaimana ini tertera dalam dua kitab, yakni dua surat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu al-madkuraini yang disebut, disinggung tadi. Min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana min khalitaini fa innahuma yatarajaani bisawiyati. Dan adapun dua orang yang berserikat, maka keduanya yakni kembali dengan sama. Kembali dengan sama, yakni terkena zakat dibagi rata, ya dibagi sama gitu. Wal muradu annahuma, dan yang dimaukan bahwasanya keduanya, idza khalata, apabila berserikat. Dan dalam ayat lain disebutkan berserikat itu rawan kecurangan. Ya, kecuali yang Allah rahmati. Sehingga betul-betul hati-hati bisnis dengan berserikat. Siap-siap sakit hati gitu. Karena yang namanya berserikat itu, kalau yang menjalankan itu untung, untungnya besar, akan terbetik dalam hatinya. Mbok dulu modal sendiri saja, untungnya besar untuk saya sendiri gitu. Akhirnya terbetik juga untuk berbuat curang. Ini bagaimana caranya saya mengembalikan modalnya sehingga usaha ini milik saya sendiri gitu. Sehingga nanti keuntungannya untuk saya sendiri gitu. Itu kalau untung besar. Kalau rugi, ya kalau rugi akan berebut, yakni bagi rugi, akan berebut bagi rugi gitu. Sudah modal saya kembalikan, sudah enggak dikasih keuntungan juga enggak apa-apa gitu. Padahal ya enggak boleh. Yang namanya satu modal uang, satu modal tenaga, kalau bangkrut ya yang satu tenaganya enggak dapat apa-apa, yang satu uangnya hilang. Itu konsekuensinya gitu. Karena nanti pembagiannya juga berbeda. Misalnya satu modal 10 juta, satu modal tenaga. Nanti kalau untung pembagiannya misalnya 60%, 40%, atau 70%, 30% kan gitu. Banyak yang modal uang karena satu cuma tenaga, satu uang gitu. Tapi nek rugi ya ditanggung bersama. Ini rugi uangnya, ini rugi tenaga gitu. Yang tenaga ini enggak mengembalikan modal ke uang. Kalau mengembalikan modal ya riba namanya. Utang bank itu kayak gitu. Seperti itu. Jadi satu nek bangkrut ya rugi uang 10 juta, satu rugi tenaga, rento apa-apa gitu. Seperti itu. Jadi tidak bagi rugi gitu. Jadi ruginya sedewe-dewe, jatah rugi sendiri-sendiri, satu rugi tenaga, satu rugi uang gitu. Jadi enggak ada istilah doman roksul mal, istilahnya itu. Pihak tenaga mengembalikan modal kepada pemodal, namanya doman roksul mal, ini riba seperti ini. Ya. Jadi kalau bangkrut rebutan bagi rugi, ya, saling menyalahkan. Kamu sih kurang rajin, kamu sih kurang gini, kurang gitu, gitu. Tapi kalau untung besar nyesel gitu. Wah ini dulu kalau saya modal sendiri, untungnya tak mek dhewe gitu, enggak didum gitu. Wes ini tak kumpul-kumpulnya nanti modal tak kembalikan, usaha jadi milik saya sendiri. Itu namanya curang. Ya, namanya curang. Pas berkembang laris-larisnya modal dikembalikan. Jadi usaha itu ya jadi milik berdua. Sampai nanti waktu disepakati sudah ayo kita akhiri perserikatan kita. Dengan kesepakatan berdua musyawarah kita akhiri. Karena ini perusahaan kita sudah bisa dibagi dua. Kamu separuh, saya separuh, kita jalankan sendiri-sendiri gitu. Jadi perusahaan yang sudah jadi besar itu milik berdua. Jadi enggak seenaknya sudah 10 juta yang dulu tak kembalikan, ya itu curang namanya. Gitu, seperti itu. Jadi itu kebanyakan khulata, kebanyakan orang yang berserikat dalam bisnis itu curang, kecuali yang Allah rahmati. Sehingga dalam berbisnis harus hati-hati. Kalau perlu itu ada perjanjian tertulis, ada hitam di atas putih, ada gitu, supaya tidak terjadi kecurangan nanti ketika sudah berkembang besar gitu. Kalau sekedar omongan lah sudah kadang lupa sudah gitu. Tapi kalau tertulis lebih kuat gitu. Seperti itu. Wal muradu annahuma idza khalata, yang dimaukan apabila kedua orang tersebut berserikat, mayumallikanihi, apa-apa yang mereka miliki berdua, minal mawasi, dari binatang ternak, fabalagot annisoba, dan mencapai nisab, ya kalau kambing ya 40, kalau sapi ya berikut dan seterusnya gitu. Maka ahroja zakata tilkal masiyati, keduanya mengeluarkan zakat dari binatang ternak tersebut. Al mahlu toti, yang dimiliki berdua, ya berserikat. Wakana ala kulli wahidin minhuma, dan berkewajiban atas tiap-tiap salah satu dari keduanya, bihisabi masiyatihi, yakni sebagian dari binatang ternaknya. Ini bagi rata. Kalau zakatnya satu ya sudah, jadi satu itu milik berdua, dibayarkan zakat separuh-separuh gitu. Jadi misalnya satu itu harganya 2 juta ya berarti 1 juta 1 juta gitu. Seperti itu. Wa suratu dalika, bentuk yang demikian itu, ayyakuna likulli wahidin minhuma, keberadaan tiap-tiap salah satu dari keduanya, isruna satan, ya 20 ekor kambing. Fayak kudu al musaddiku minal arba'ina satan. Maka petugas zakat mengambil dari 40 kambing tersebut, karena serikat 20 dan 20 jadi 40. Min milki ahadihima, dari kepemilikan salah satu dari keduanya. Fayar ji'u ala sahibihi. Misalnya milik dua berdua itu dipisah gembalaannya. Kemudian yang diambil cuma yang dari satu orang, kan gitu. Maka dia kembali ala sahibihi, kepada saudaranya ini, binisfi kimatiha, dengan separuh harganya. Ya, jadi dua orang punya 40 ekor. Dikandangkan di dua kandang. Maka petugas zakat cuma ngambil yang satu dari satu kandang, satu ekor gitu. Maka dia minta kepada kandang saudaranya yang temannya yang berserikat tadi separuh harganya. Jadi minta uang 1 juta gitu. Seperti itu. Wa hada ala anna mujarada khaltis syarikaini, ini atas bahwasannya semata-mata berserikat, ya, semata-mata berserikat, ya, dua orang berserikat tadi, limalikiha, limalikihima, limilkaihima, untuk kedua kepemilikan tersebut, yasirohuma bimangzilatil masiyati almamlukati lirojulin wahidin. Menjadi sekedudukan ternak yang dimiliki oleh seorang yang satu. Jadi milik berdua ketika akadnya perserikatan, berserikat, kerjasama gitu, maka dihukumi milik satu orang, maka terkena zakat. Wahuwal haqqu, dan ini adalah pendapat yang benar. Kama dalat ala dalikal adillatu, sebagaimana yang telah ditunjukkan atas dalikal adilati, ya, dalil tersebut gitu. Sehingga dengan pembahasan ini dipahami ketika orang itu berserikat dalam ternak kambing, maka dihukumi milik satu orang sehingga terkena zakat, ya, terkena zakat seperti itu. Dengan demikian selesai poin yang kelima. Selesai pula pembahasan mengumpulkan suatu yang terpisah, memisahkan sesuatu yang terkumpul. Tinggal poin yang keenam, pembahasan kambing-kambing atau binatang-binatang yang tidak boleh dipungut oleh petugas zakat atau tidak boleh dibayarkan. Misalnya petugas zakat enggak milih lah. Jadi yang milih kan yang pemilik kambing, maka pemilik kambing enggak boleh memilihkan perkara-perkara yang dilarang yang akan dibahas di kesempatan yang lainnya insyaallah taala gitu. Mungkin sampai di sini yang bisa kita pelajari. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.